darimu ada sesuatu yang beda membuatku menjadi tak mengerti. Katakanlah sejujurnya padaku, jangan kau membisu, yakinlah. Dan kau ingin akhiri semua sampai di sini.